sudah hidupku tanpa dirimu. Seakan duniaku semakin membisu. Diriku menyesal dengan apa yang telah kulakukan. Maafkan diriku yang terhilang. Masih adakah tempat di saat ku pulang? Telah ku sadari hanya engkau tempat yang terbaik. Aku berpaling darimu, karena ku tahu ku hilang tanpamu. Oh, maafkan diriku yang terhilang. Masih adakah tempat di sana? Hilang semua keangkuhan diri.